Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira ma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai pada pasal yang kedua, yaitu pasal tentang fadail al-ilm, keutamaan ilmu. Fadail al-ilm, keutamaan ilmu. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu dan para pemilik ilmu, begitu pula Allah menghasung hamba-hambanya untuk berilmu dan berbekal dengan ilmu tersebut. Berbekal dengan ilmu tersebut. Begitu pula sunnah mutahharah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik Al-Quran maupun sunnah, kedua-duanya memerintahkan kepada kita menghasung, memuji ilmu dan para pemilik ilmu. Para pemilik ilmu. Dan beliau pun mengatakan bahwasanya ilmu termasuk amal saleh yang paling utama, yang paling afdal. Naam. Dengan ilmu, agama ini tegak. Dengan ilmu agama ini tegak, agama ini berdiri. Karena agama berdiri dengan dua perkara. Yang pertama yaitu al-ilmu wal-burhan, ilmu dan hujjah. Yang kedua, peperangan dan tombak dan senjata, as-sinan. Dua hal, ilmu dan senjata, dengan pena ataupun dengan pedang. Dan beliau rahimahullah mengatakan bahwa yang pertama lebih dikedepankan dibanding yang kedua. Masalah ilmu lebih dimajukan, lebih dikedepankan dibandingkan masalah yang kedua. Ya, ilmu lebih didahulukan dibandingkan al-qital, peperangan. Mungkin bahkan kalau pedang sekali tebas itu yang gugur 1-2 orang, 6 atau mungkin 10 orang. Tapi kalau pena sekali tulis bisa banyak yang terbantahkan, yang dijelaskan dengan pena. Dengan pena Oleh karenanya para ulama mengatakan al-qalamu ni'matun minallahi azimah. Pulpen itu atau pena itu nikmat dari Allah yang besar. Ucapannya Qatadah rahimahullahu taala. Naam. Dan beliau melanjutkan secara makna walaula dzalika lama qama dinun. Kalau bukan karena pena, agama ini enggak akan tegak, kata Qatadah rahimahullahu taala. Atau yang sempat adakan itu au kama qala rahimahullahu taala. Sehingga ilmu itu lebih dikedepankan dibandingkan al-qital. Qala rahimahullah wa li hadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam la yughiru ala qaumin hatta tablughahum. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى تبلغهم الدعوة إلى الله عز وجل فيكون العلم قد سبق القتال فيكون العلم قد سبق القتال. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah menggempur suatu kaum, menyerang, melakukan ekspansi ke suatu kaum sampai dakwah kepada Allah itu tersampaikan kepada mereka, hingga dakwah itu sampai kepada kaum tersebut. Nabi SAW tidaklah menyerang suatu kaum sampai kaum itu sudah mendapatkan, sudah sampai kepada mereka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah ilmu mendahului apa? Al-qital. Dengan itulah ilmu mendahului, melampaui jenis yang kedua yaitu peperangan. Artinya mesti yang didahulukan itu ilmu, dakwah, Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW kemudian memerangi suatu kaum. Sebagaimana diantaranya kisah yang sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, sahabat Ali radhiyallahu anhu yang beliau utus kepada penduduk Khaybar. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa wasiatnya beliau kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu nanti akan menjumpai suatu kaum dari ahlul kitab. Diutus ke Yaman. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. Jadilah yang pertama engkau ajak mereka itu adalah syahadat La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka mentaati engkau dalam perkara tersebut, maka ajari mereka, beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu. Sholat lima waktu sehari semalam. Fa'inhum ata'uka lithalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka taat juga kepadamu masalah sholat, ajari mereka, beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari mereka dan dikembalikan, disalurkan kepada para fakir miskin. Nah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan setelah itu, wa iyyaka wa gharaima amwalihim wattaqi da'watal madzlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan hati-hati kamu dari harta-harta berharganya mereka. Harta-harta yang berharganya mereka. Harta yang mereka sayang-sayangkan. Nah. Kalau mungkin domba, domba yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri, domba yang mereka sukai, nah, atau sapi, atau mungkin unta, nah, harta-harta yang paling berharganya mereka, jangan kau ambil, hati-hati, itu haknya mereka. Wattaqi da'watal madzlum, hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Karena tidak ada padanya antara dia doa tersebut dengan Allah hijab, pembatas langsung naam kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil bahwasanya yang pertama kali disampaikan kepada suatu kaum adalah ilmu. Berikutnya beliau melanjutkan, qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-9 Allah mengatakan, apakah orang yang beribadah taat, melakukan ketaatan kepada Allah beribadah, ana al-laili sepanjang malam, sajidan wa qa'iman, orang itu sujud, berdiri, rukuk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih, yang dia pun dalam ibadahnya khawatir akan akhiratnya dan mengharapkan rahmat Rabbnya. Orang tersebut yang beribadah tadi, dalam ibadahnya mereka mengharap dan juga khawatir, harap dan takut. Nah, harap dan takut. Ini sifatnya. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, menjelaskan, fal istifhamu huna la budda fihi min muqabil. Fal istifhamu huna la budda fihi min muqabilin. Istifham huna atau kata tanya di sini, pertanyaan di sini harus ada mukabilnya, harus ada yang mengkanternya, harus ada yang berhadapan dengannya. Amman huwa qanitun, apakah orang-orang yang begini, begini, begini itu butuh sesuatu yang berhadapan dengan jenis yang pertama ini? Pertanyaan ini membutuhkan demikian. Amman huwa qa'imun qanitun ana al-layli. Amman huwa qa'imun qanitun ana al-layli wan nahari ay kaman laisa kadzalik. Itu maknanya. Apakah orang yang berdiri beribadah taat sepanjang malam dan siang, ai maksudnya adalah seperti orang yang tidak demikian? Apakah orang yang begini sama seperti orang yang kebalikannya? Itu artinya. Sehingga dikatakan bahwasanya pertanyaan di ayat itu harus ada mukabilnya, harus ada lawannya. Naam. Wa at-tarafu ats-tsani al-mufaddalu 'alayhi mahdhufun lil-'ilmi bihi. Pihak kedua, pihak yang mana ini? Yang lawannya. Yang tidak beribadah atau ibadahnya tidak bersifat demikian. Ya, al-mufaddal 'alaihi, yang diutamakan di atasnya. Artinya jenis yang kedua ini di bawah posisinya dibanding yang pertama. Yang pertama di atas, diutamakan dibanding yang kedua tadi, yang tidak disebutkan dalam ayat. Pihak yang kedua ini yang dikalahkan keutamaannya, mahdhufun lil ilmi bihi, dihapus karena sudah dimaklumi bersama, enggak perlu disebutkan dalam ayat. Enggak perlu Allah mengatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih kaman laisa kadzalik. Enggak butuh Allah mengatakan demikian. Karena kenapa? Sudah diketahui. Naam. Ini di antara kesempurnaan naam Al-Qur'an, naam demikian. Qala fa hal lastawi man huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih wa hal astawi man huwa qanitun ana al-layli sajidan aw qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Hal astawi huwa wa man huwa mustakbirun an ta'atillah. Hal astawi huwa وَمَنْ هُوَ مُسْتَقْبِرٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ. Maka apakah sama itu takdir kalamnya demikian? Artinya makna ayat demikian. Apakah sama orang yang ibadah nah, sepanjang malam, yang dia ini rukuk, sujud, berdiri nah, yang kemudian dalam ibadahnya dia khawatir akan akhiratnya, mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, apakah sama dia dengan orang yang menyombongkan diri taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah sama yang ini dan yang itu? Dan perlu diperhatikan juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan semata amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Sampai di situ saja. Enggak sampai di situ Allah mengatakan apakah sama orang yang beribadah sepanjang malam, rukuk, sujud, berdiri. Sudah. Tanpa kalimat yang setelahnya. Allah mengatakan demikian. Bahkan Allah sempurnakan yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Dia ini, orang tersebut, khawatir akhiratnya dan mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan penjelasan beliau yang berikutnya. Al-jawab, la yastawi, dia tidak sama dengan lawannya. Fahadha alladhi huwa qanitun yarju thawaballahi wa yahdharu al-akhirata fi'luhu dhalika an ilmin aw an jahlin fi'luhu dhalika an ilmin aw an jahlin. Beliau mengatakan la yastawi, tidak sama. Maka orang yang tadi ibadahnya mengharap pahala dari Allah dan khawatir takut akhiratnya, takut enggak diterima amalnya, takut diazab karena ibadahnya, ya. Kenapa diazab? Mungkin enggak ikhlas. Kenapa diazab? Karena sudah berbuat menyengaja melanggar perintah Allah, tidak melaksanakan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Misalkan khawatir dia ada kekurangan-kekurangan tadi, nah, mengkhawatirkan akhiratnya. Maka orang yang demikian mengharap dan takut tadi, perbuatannya itu apakah di atas ilmu ataukah di atas kejahilan? Orang bisa berharap, orang bisa takut, kemudian dia sujud, rukuk, berdiri. Perbuatannya ini dasarnya itu ilmu ataukah kejahilan, kebodohan? Tentu ilmu. Dia tahu dia bisa berharap karena ilmu. Dia tahu pahala, dia tahu kewajiban, dia tahu larangan, dia tahu kecaman, ancaman, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu semuanya ilmu. Tentu semuanya ilmu. Sehingga dengan ilmu itu dia berharap dan dia juga takut. Dan yang mengatakan demikian Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya harap dan takut itu dengan adanya ilmu. Allah yang mengatakan al-jawabu an ilm, tentu dasarnya adalah ilmu. Orang takut dengan azab, orang berharap dengan pahala rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu dasarnya adalah ilmu. Dia tahu pahalanya berjamaah di masjid, dia tahu pahalanya sholat dua rakaat tahiyatul masjid, dia tahu pahalanya sholatul duha, dia tahu pahalanya jujur, dia tahu. Sebaliknya pun demikian, dia tahu kecaman orang yang kurang dalam wudunya, kecaman bagi orang yang kurang dalam sholatnya, dan seterusnya. Dia tahu demikian, sehingga dia pun berharap dan takut dalam ibadahnya. Dan itulah ciri orang yang beriman dalam beribadah. Walidzalika qala, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan setelah itu, ya, awalnya bagaimana tadi? Amman huwa qanitun, menjelaskan sifat ibadahnya orang yang baik. Sujud rukuknya dia harapkan padanya pahala dan dia khawatirkan tentang akhiratnya. Yang itu semua di atas ilmu. Allah berfirman, hal lastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Maka apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Farq bayna hadza wa hadza. Perbedaan antara orang yang ini dan yang itu. Yang ini mungkin Yang sebelah sini, 6, yang enggak disebutkan dalam ayat, golongan yang kedua tadi, ibadah, ibadah, ibadah, tapi hampa ibadahnya. Nah, enggak ada kekhusyuan padanya, enggak ada harapan, takut. Sekedarnya dia karena ikut-ikutan mungkin. Orang ke masjid, ikut ke masjid. Ya. Orang baca Al-Qur'an, ikut baca Al-Qur'an juga. Enggak punya harapan. Nah, yang mendasari dia untuk berbuat demikian itu bukan karena sikap harap dan takut, bukan. Karena takut sama orang. Ya, ibadah. Maka apakah sama orang yang berilmu mengilmui dan orang yang tidak berilmu? Kalau orang enggak berilmu ya demikian ibadahnya. Orang enggak punya ilmu ya demikian ibadahnya. Ibadahnya itu hampa. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah yang mengingat, berusaha berzikir itu adalah orang-orang yang memiliki akal, memiliki hati. Maka di sini pun terdapat peringatan bagi kita semua untuk ketika beribadah itu meyakini bahwasanya dirinya sedang beribadah. Kita lagi sholat, kita lagi berwudu, yakini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap, sehingga kita takut di situ. Nah. Dan itulah inti doa, inti ibadah, yaitu apa? Harap dan takut. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu ya ibadah. Nah. Orang ketika ibadah itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Orang beribadah itu sedang berharap dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia berharap Allah menghindari azab dari dirinya. Nah. Dia berharap balasan, ganjaran dari Allah. Dan di satu sisi yang lainnya dia takut, khawatir mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai ibadahnya malas-malasan. Salatnya, gerakannya demikian. Ala kadarnya. Nah, enggak tahu ya, enggak memperhatikan gerakan salatnya. Kenapa dia enggak perhatikan gerakan salatnya? Karena sedang lalai. Karena enggak perhatian dengan ibadahnya. Lupa dengan ilmunya. Atau bahkan belum tahu dengan ilmunya. Takbir. Bahkan gini. Takbir enggak sampai sedadanya, seperutnya. Bahkan enggak tampak lagi takbir, apa lagi mengangkat tangan. Ala kadarnya ibadahnya. Bukan demikian sifatnya orang yang berilmu. Rukuknya dia enggak perhatikan. Nah, enggak dia perhatikan lurusnya punggungnya. Ala kadarnya dia enggak bertakbir ketika sholat, enggak membaca Allahu Akbar. Padahal apa? Rukun. Padahal apa? Wajib. Bahkan enggak baca Al-Fatihah, bahkan diam saja mulutnya. Enggak baca, apalagi kemudian mau berharap dalam ibadahnya. Roja, khauf. Enggak baca tasyahud. Iya. Yeah. Enggak baca doa. Padahal apa? Dalam ibadah sholat terutama, permintaan bermacam-macam padanya, meminta maghfirah, ampunan padanya. Nah, maka orang berilmu, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, la yastawi alladhi ya'lam walladhi la ya'lam. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Maka kita yang belajar, nah semuanya, ana maupun yang mendengarkan, sama-sama belajar, hendaknya mengamalkan ilmu, hendaknya mengamalkan ilmunya. Belajar masalah adab, amalkan adabnya. Belajar masalah akhlak, amalkan akhlaknya. Belajar masalah akidah, amalkan akidahnya. Belajar masalah ibadah, amalkan ibadahnya. Belajar fikih, amalkan fikihnya. Bukan cuman wawasan. Nah, pokoknya saya hadir, nah, di majelis, di halaqah. Bahkan enggak peduli dengan pelajarannya. Enggak mau tahu dengan pelajarannya. Padahal kita di sini di ma'had, nah, mau belajar. Tujuan kita, keberadaan kita di pondok pesantren, di ma'had, adalah untuk belajar. Suasana yang memang di setting, suasana yang diusahakan kondusif untuk belajar ilmu, fokus padanya. Maka sia-sia yang kemudian enggak memanfaatkan suasana tersebut, apalagi mau belajar di luar. Nah, di pondok sudah fokus, sudah enak, sudah nyaman, difasilitasi pun enggak dipakai untuk maksimal belajar di sini. Pakai ilmunya, antum belajar sholat, bagaimana caranya berwudu, pakai caranya. Antum belajar masalah sholat, tata caranya, kaifiyahnya, pakai kaifiyahnya. Karena ilmu enggak akan bermanfaat tanpa diamalkan, dan akan hilang. Akan hilang. Ilmu antum enggak pakai, hilang ilmu tadi. Maka pakai ilmunya. Itulah yang membuat antum beda dari orang yang tidak tahu. Kalau antum enggak mengamalkan ilmunya, bagaimana cara membedakan diri antum dengan yang tidak belajar ilmu? Sama berarti. Dengan mengamalkan ilmu itu akan tampak dan terjaga pada kita. Man 'amila bima 'alim razaqahullahu 'ilman. Razaqahullahu 'ilma ma lam ya'lam atau kama qala. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia tahu, mengamalkan, maka Allah akan berikan rezeki kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Sekarang antum mengamalkan sholat, antum begini, begini, begini, mengerjakan ilmu yang sudah antum pelajari. Nanti antum dengan berkembangnya, dengan berjalannya waktu, antum akan mengetahui hal yang berikutnya. Dengan apa? Mengamalkan ilmu yang sudah antum pelajari. Naam. La yastawi alladhi ya'lam walladhi la ya'lam. Kama la yastawi al-hayyu wal mayyit was-sami'u wal asam wal basir wal a'ma. Kama la yastawi al-hayyu wal mayyit was-sami'u wal asam wal basir wal a'ma. Sebagaimana tidak sama orang yang hidup dengan yang mati, orang yang mendengar dengan orang yang tuli, orang yang melihat dengan orang yang buta. Seperti itulah perbedaan mereka yang berilmu dan yang tidak berilmu. Qala rahimahullah, al-ilmu nurun yahtadi bihil insan. Ilmu itu cahaya yang dengannya manusia itu mendapat petunjuk. Dengan ilmu, seseorang itu akan mendapatkan arah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan. Oh ya, saya harus begini. Oh ya, caranya begini. Oh ya, saya enggak boleh begitu. Oh ya, saya harus hindari karena begini, begini, begini. Itu ilmu, membimbing orang untuk berjalan di kegelapan. Jadi ilmu itu demikian sifatnya. Bukan cuma dihafal, kemudian disimpan, bahkan mungkin dipakai gaya-gayaan, bahkan mungkin dipakai sombong-sombongan, tinggi-tinggian. Bukan demikian ilmu. Dikatakan oleh para ulama, laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu al khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya periwayatan penukilan. Qala fulan, qala fulan, qala Allah taala, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman itu ilmu. Tapi itu ilmu itu adalah al khasyah, al khasyah. Takut yang didasari dengan ilmunya. Dengan takut tadi dia kemudian membentengi dirinya dengan ibadah. Dengan takutnya dia akan beramal. Itu hakikatnya ilmu. Qala wa yakhruju bihi minadh dhulumati ilan nur. Dengan ilmu pula seseorang dapat keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan menuju cahaya. Al ilmu yarfa'u Allahu bihi man yasha'u min khalqihi. Al ilmu yarfa'u Allahu bihi man yasha'u min khalqihi. Dengan ilmu pula Allah mengangkat orang-orang yang Allah kehendaki dari makhluknya. Dengan ilmu. Makhluk siapa? Macam-macam. Apakah itu manusia? Apakah itu jin? Bahkan dengan ilmu pula hewan yang aslinya haram gigitannya, yang aslinya najis, menjadi suci. Anjing, kalau hukum asalnya apa? Najis. Bahkan najisnya mughallal, najis besar, berat. Demikian. Dan hewan yang dia makan, yang dia gigit sampai mati, bangkai. Demikian. Tapi kemudian ada anjing yang dilatih, anjing yang kemudian diajari untuk taat kepada pemiliknya, untuk ketika dia perintah nurut dia dan paham aba-aba dari pemiliknya. Disuruh loncat, loncat. Disuruh cari baunya si fulan, dia cari. Berbeda hukumnya anjing yang ini sama anjing yang itu dengan ilmu. Ini hewan. Ketika dilepas membaca bismillah, maka mangsa dari anjing tersebut halal untuk kita makan. Rusa misalkan, kita berburu pakai anjing, anjing yang telah terlatih, maka rusa yang tadi dimangsa halal untuk kita makan. Kenapa bisa berbeda ini sama yang itu? Ilmu. Allah angkat derajatnya anjing dalam hukum Islam dengan tadi, dengan ilmu. Nah, ini contoh. Apalagi manusia, apalagi manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu sekian derajat. Orang yang beriman, Allah angkat derajatnya. Yang berilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Dunia maupun akhirat. Dunianya maupun akhiratnya. Di dunianya, nam, Allah angkat derajatnya menjadi mulia. Nam, dia dapat beribadah dengan baik. Di akhiratnya, apalagi? Nam, apalagi di akhiratnya. Demikian di antara keutamaan ilmu sebelum Syekh Al-Utsaimin memasuki poin-poin yang akan beliau sebutkan. Sudah memberikan mukaddimah tentang bagaimana besarnya ilmu. Nah, bagaimana kedudukan ilmu itu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.